menari, kita bikin gaya sendiri sesuka hati. Oh ya, mainkan kaki kita sendiri, ke kanan atau ke kiri sekena hati. Hey, ayo gerakkan hati, kembangkanlah sikap mandiri. Hey, ayo cobalah menari, tari ciptaanmu sendiri. Hilangkan rasa ragu-ragu, cetuskan semua gagasanmu. Bebaskan, bebas merdeka. Buanglah jauh rasa malu, biarkan bergerak badanmu. Merdeka, kita merdeka. Bahu dan jemari, satu dan dua.